بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan pada kitab Nida'un ila al-murabbin wal murabbiyat. Kita masih dalam pembahasan wajibat al-muallim, kewajiban-kewajiban seorang mendidik. Yang keempat, alal muallim an yu'allima thullabahu as-salata fil madrasah. Hendaknya seorang guru, seorang ustaz atau pendidik agar mengajarkan kepada para anak didiknya salat di madrasah. Wa ya'khudhahum ila al-masjid li yusallu ma'al jama'ah. Dan membawa mereka ke masjid untuk salat bersama jamaah. Wa yusyrif 'alaihim bi nafsihi. Dan dia memimpin mereka sendiri. Dia sendiri memimpin mereka. Liyata'allamu adab al-masjid. Agar mereka belajar adab-adab masjid. Fayudkhiluhu binidhamin wahudu. Lalu atau fayudkhil, ini mungkin fayudkhiluhum, bukan fayudkhiluhu. Kemudian dia memasukkan mereka, anak-anak didik itu, binidhamin wahudu, dengan teratur dan tenang. Wa yabda'u bita'alimit tullab, memulai mengajari mereka al-wudu, dengan pelajaran wudu, bagaimana tata caranya, wassalah dan salat, mungzu sejak as-sabi'ah, umur 7 tahun, lil binti was-sabi, baik untuk anak wanita maupun laki-laki, ala sawa, sama saja. Nah, ini kewajiban berikutnya bagi seorang pendidik, yaitu melatih, mengajari anak-anak didiknya untuk salat berjamaah, terutama bagi laki-laki, karena kita tahu bahwa kewajiban sholat berjamaah adalah untuk kaum laki-laki. Sejak di sekolah, ketika masuk waktu sholat, diajak mereka untuk sholat berjamaah. Wanita pun di antara mereka diajak untuk sholat berjamaah. Atau seandainya di masjid yang sama ada tempat untuk wanita sekaligus juga tidak mengapa. Hanya saja jangan lupa dari adab-adab selama mereka di masjid dan selama mereka berjalan menuju masjid. Hal ini semuanya masuk dalam keumuman anjuran Rasulullah SAW kepada kita semua agar memerintahkan anak-anak itu sejak 7 tahun untuk melakukan sholat. Dan perintah untuk melakukan sholat artinya juga perintah untuk mengajari hal-hal yang terkait dengan sholat itu. Tentunya syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban sholat, ya, tidak mungkin diperintahkan untuk sholat tapi tidak diajari bagaimana tata cara berwudu. Tidak mungkin diajari sholat tapi tidak diajari tata cara menutup aurat di dalam sholat, menghadap kiblat, dan seterusnya, kesucian tempat dan lain-lain. Maka kalau begitu, perintah untuk melakukan sholat, mengajari mereka untuk sholat, artinya sholat dan hal-hal yang terkait dengan sholat itu, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan lain-lain, termasuk adab-adabnya. Yang diajari ke masjid, bagaimana berjalan menuju masjid, tidak boleh dengan tergesa-gesa lari-lari misalnya. Begitu pula sejak awal diajari wanita berjalan lewat jalan sebelah sana, jangan campur-campur laki-laki dengan wanita misalnya. Ini semuanya dibiasakan agar sejak dini mereka sudah mengerti adab-adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Allimu auladakum as-salata idza balagu sab'an." Ajarilah anak-anak kalian untuk salat apabila mereka mencapai umur 7 tahun. "Wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran." Dan pukullah mereka demi melakukan salat. "Idza balagu 'ashran." Bila mereka sampai pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajih. Dan pisahkan di antara mereka dalam tempat tidur mereka. Hadis sahih riwayat Al-Bazzar. Lihat kitab sahih Al-Jami'. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis Nabi ini begitu jelas menggambarkan kepada kita tentang bagaimana mendidik anak-anak untuk sholat. Pertama, sejak umur tamyiz 7 tahun, yakni umur tamyiz, belum balik, tapi sudah mumayyiz, sudah memahami, sudah menjelang balik, diperintahkan saat itu. Ketika umur 10 tahun, bukan hanya perintah, terkadang perlu dipukul kalau tidak mau melakukan sholat. Walaupun ini belum wajib bagi dia, tapi dalam rangka apa? Membiasakan. Tentunya memukul bukan dalam arti menyakiti atau yakni karena apa, memuaskan diri kita, bukan. Tapi dalam rangka mendidik, sehingga inti daripada memukul itu adalah bagaimana membuat anak itu merasa takut, ya, sehingga mereka melakukan sholat. Tentunya juga dalam kondisi tertentu mungkin tetap betul-betul tidak mau karena anggap misalnya kondisi misalnya saja anak ini sedang sangat ngantuk sekali atau bahkan sudah tidur mau sholat isya. Kita tahu sendiri bagaimana kondisi anak yang semacam itu, bahkan kita sendiri kalau sudah seperti itu, ya, kadang mudah marah. Ya. Nah, anak lebih-lebih lagi mereka belum sempurna akalnya. Kalau kita paksakan sampai kita pukul, barangkali tetap tidak mau sholat, bahkan mungkin menangis, bahkan mungkin yakni ngamuk dan lain-lain. Kita perlu tetap menyadari ini belum wajib bagi dia, dia belum balik, sehingga mungkin ada yakni tasamuh dari kita dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena sekali lagi ini belum wajib. Namun secara global tetap kita perhatian dalam bab sholat, seperti sabda Rasulullah, umur 7 baru perintah, umur 10 tahun terkadang perlu dengan memukulnya. Tentunya juga hal yang perlu kita lakukan dalam bab memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar pada anak didik kita, kita senantiasa juga menggunakan at-targhib wa tarhib, metode at-targhib wa tarhib. At-targhib yaitu pemberian semangat, motivasi. At-targhib yakni pemberian rasa takut kalau melanggar. At-targhib dan tarhib ini suatu metode yang diajar oleh Al-Quran dan Hadis. Contoh misalnya dalam bab sholat ini. Bukan semata-mata perintah dan larangan, ya, sehingga terkesan ini seperti apa, komando seorang komandan perang, tapi ada unsur at-targhib wa tarhib yang telah diajarkan oleh Islam. Sholat misalnya disebutkan keutamaan sholat. Kalau secara global bagi anak-anak misalnya umur-umur 7 tahun sampai 10 tahun, mudah saja. Misalnya kamu kalau rajin sholat nanti masuk surga. Nah, ini terhib. Kalau mungkin sudah lebih daripada itu, lebih memahami, kita sebutkan keutamaan-keutamaan sholat, keutamaan-keutamaan wudu. Kalau kamu berwudu, itu dosa-dosa kamu akan hilang bersama wudu tersebut. Ya. Orang yang berwudu tiap hari ibarat orang yang mandi di depan rumahnya, misalnya ada sungai, dicontohkan oleh Nabi, dia mandi 5 kali di setiap harinya. Tidak ada sisa-sisa kotoran karena dia mandi tersebut. Begitulah orang yang sholat. Dengan sholat akan hilang berbagai kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan sebagai penghapus dosa-dosa. Dan hal-hal yang seperti ini perlu kita ketahui sebagai orang tua atau sebagai mudarris, guru, untuk kita sampaikan kepada anak-anak didik kita sebagai motivasi untuk melakukan amal yang baik. Begitu pula at-tarhib, ketika anak ini juga sudah paham, kita beri tarhib. Tarhib ini suatu ancaman. Kalau tidak sholat, bisa masuk neraka. Lihat dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat, dia akan mendapatkan ghayya. Ghayya itu ya, sebagian ulama mengatakan itu sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Atau hadis-hadis yang lain yang menceritakan kepada kita tentang bahayanya meninggalkan sholat. Orang sampai-sampai bisa dikatakan kafir ketika dia tidak mau sholat. Nah, Ini namanya terhib. Jadi pendidikan kita juga jangan lepas daripada at-targhib wa at-tarhib. Kalau itu tertanam pada seseorang, itu akan menumbuhkan apa? Semangat di dalam dirinya dan kesadaran di dalam diri anak tersebut. Sehingga kalau itu sudah tertanam tanpa ada perintah dari kita, dia akan melakukannya sendiri. Berbeda dengan suatu perintah yang murni perintah. Larangan, murni larangan. Tidak ada unsur targhib dan tarhib. Yang seperti ini tidak menumbuhkan kesadaran bagi santri pada umumnya seperti itu. Sehingga ketika tidak diperintah, tidak melakukan. Ketika tidak dilarang, melakukan. Umumnya seperti itu. Nah, kecuali tentunya kalau kita juga menitikberatkan perintah-perintah kita itu, bahwa ini perintah Allah yang wajib ditaati. Nah, ini tentunya tidak seperti perintah manusia, sehingga seorang juga akan tumbuh kesadaran kalau seperti itu, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kembali kepada kewajiban berikutnya, yang kelima, wa 'alal murabbi an yu'allima thullabahu at-tawakkul 'ala Allah. Seorang murabbi, seorang pendidik juga hendaknya mengajarkan kepada thullabahu, santri-santrinya, siswa-siswinya, untuk bertawakal kepada Allah. Mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang juga sangat penting secara praktek. Tawakal ini merupakan pokok dari berbagai macam ibadah. Tawakal ini sangat bermanfaat baik urusan dunia apalagi akhirat. Maka tanamkan pada anak-anak keyakinan wajibnya bertawakal hanya kepada Allah satu-satunya. Apa makna tawakal? Tawakal itu yakni sidqu al-i'timad 'ala Allah thiqatan billah. Betul-betul menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Thiqatan billah, dengan percaya penuh kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Kita pasrahkan kepada Allah, kita bersandar kepadanya dengan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Bukan percaya kepada diri kita, percaya diri, bukan. Tapi thiqatan billah, percaya penuh kepada Allah. Kita hanya berusaha. Tidak percaya pada diri kita, tapi percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebagian ulama mengingatkan kata-kata as-siqah bin nafs, percaya diri. Ini hal yang biasa kita ucapkan dan hal yang sepertinya tidak ada problem kata-kata tersebut. Tapi kalau sedikit kita cermati, nampaknya kurang tepat itu. Ya, seperti diingatkan oleh sebagian ulama. Percaya diri apa maksudnya? Artinya percaya dengan kemampuan kita atau percaya dengan kepandaian kita atau percaya dengan pengalaman kita. Nyatanya kepandaian kita, pengalaman kita, kemampuan kita, kekuatan kita, semuanya enggak berarti apa-apa kalau tidak direstui atau tidak di tidak dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Orang sepandai apapun, sekuat apapun, semampu apapun, sebatas kemampuan manusia, kalau tidak didukung dan tidak dibantu oleh Allah, tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya yang tepat adalah as-siqah billah, itu makna tawakal. Percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha dengan kemampuan kita usaha. Dengan kepandaian kita usaha. Dengan pengalaman kita usaha. Tapi pasrahkan semuanya kepada Allah. Percaya kepada Allah, bukan percaya diri, tapi percaya kepada Allah Azza wa Jal, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya tawakal. Nah, yang seperti itu kita perlu didik anak-anak kita untuk punya keyakinan semacam itu. Karena dengan keyakinan seperti itu, seperti yang saya katakan, akan bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia terkait dengan usahanya, terkait dengan hal-hal yang ia lakukan dalam aktivitas kesehariannya. Ya. Yang nantinya mungkin dia akan cari ma'isya, nantinya mungkin dia akan cari pekerjaan, cari apa, keperluan keluarganya, dan macam-macam dari urusan-urusan duniawi. Kalau ini tertanam, senantiasa dia akan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Seorang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah cukupi. Hanya masalahnya, betulkah kamu sudah tawakal kepada Allah? Kalau jawabannya betul, sudah tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesuai syariat, maka janji Allah pasti datang. Bahwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Kalau janji Allah tidak terwujud untuk kita, berarti tawakalnya dipertanyakan. Mungkin belum tawakal sepenuhnya. Atau mungkin salah dalam bertawakalnya. Nah, jadi sekali lagi penanaman prinsip tawakal ini sangat penting. Apalagi urusan-urusan agama, urusan-urusan akhirat yang terkait dengan nasib kita di akhirat, ya tentu tawakal ini sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-14, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum muslimin, bila kalian orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah, Islam. Dengan tawakal akan tumbuh optimisme di dalam diri kita. Kita tidak akan merasa pesimis dalam menghadapi berbagai problem. Karena Allah telah menjamin sebagaimana dalam ayat tadi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thair, seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Taghdu khimasan, pergi di waktu pagi dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Itu seekor burung. Ya. Yang bermodalkan apa? Bermodalkan cakarnya, ya, paruhnya, sayapnya, hanya itu modal dia. Punya kerjaan tetap dia, burung? Tahu saya tidak ada kerjaan tetap, kecuali yaitu cari makan kerjaan tetapnya. Ya, pergi di waktu pagi dalam keadaan kosong, luar biasa tawakalnya, burung ya. Yang penting pergi cari makan, modalnya apa? Yaitu tidak ada jaminan, tidak ada asuransi bagi seekor burung. Ya, pergi cari makan. Dan kembali sudah dalam keadaan perut kenyang. Besok dia enggak menyimpan apa-apa. Ya. Besok urusan besok. Pergi lagi waktu pagi, sore pulang kenyang. Nah, ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertawakal kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benar tawakal, intinya kita tidak akan disia-siakan. Pasti akan dicukupi oleh Allah azza wajalla. Tapi sayangnya kadang orang tamak dan serakah, sudah diberi kecukupan merasa kurang. Sebetulnya kalau sekedar cukup sudah cukup. Tapi kadang ada unsur-unsur itu tadi. Ya, tamak atau serakah, tidak apa terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya, padahal kadang sudah banyak. Oleh karenanya prinsip tawakal ini betul-betul akan membentuk pada diri seseorang rasa optimisme, ya, rasa qanaah, merasa cukup, ya, tidak akan ada pada dirinya keputusasaan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak ada rasa khawatir dan takut kepada siapapun dan apapun yang gak perlu ditakuti. Sekali lagi, karena senantiasa dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tidak punya tawakal, ketergantungannya kepada Allah ini tidak ada atau lemah, mungkin sebaliknya jadinya. Sering khawatir, ya, pesimis, serba takut, ya, dan nggak pernah merasa cukup dan puas dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis rahimahullah, wa innal akhdha bil asbabi wajibun. Dalam tawakal ini ketahuilah bahwa akhdhu al asbab, melakukan sebab-sebab, dalam arti melakukan berbagai upaya, itu tetap wajib. Jangan keliru dan salah paham. Tawakal artinya serahkan kepada Allah, sudah, saya mau duduk. Ya, nanti kan ada pisang ke depan meja saya ini. Ya. Bukan begitu. Itu bukan tawakal. Di rumah tidur santai, paling-paling nanti ada yang bawa makanan kemari. Ya, tawakal kepada Allah pasti datang. Bukan begitu yang namanya tawakal. Tawakal itu wajib dibarengi dengan sebab. Wajib dibarengi dengan, yakni, ya kalau umumnya kita istilahkan apa, ikhtiar gitu ya. Ada upaya. Ya. Jadi yang namanya tawakal itu bukan pasrahkan kepada Allah tanpa usaha. Ini kalau istilahnya para ulama, tawakul, ya, mirip ya, tawakal, ya, dengan ya kalau bahasa Arab sebelumnya tawakul, semuanya tawakul dengan dhammah pada huruf kaf, tawakul. Cuma yang tawakal yang benar dengan tasydid, tawakul. Tapi yang tawakal-tawakalan yang enggak benar, yang palsu, ya, yang KW ini, ya, tawakul, panjang wawunya, tawakul, bedanya itu, yang benar, yang asli, tawakul, yang palsu, tawakul, Bedanya apa? Kalau tawakkul itu berusaha, kemudian hasilnya percaya kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kalau yang palsu tadi, tidak ada usaha, serahkan kepada Allah tapi dia gak berusaha. Nah itu sebetulnya kan kemalasan, ya kan? Kemalasan dan untung-untungan. Ya, itu gak benar. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada seorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah saya ikat hewan saya ini, kemudian saya bertawakal kepada Allah, atau saya sudah biarkan hewannya, tidak saya ikat, kemudian saya bertawakal kepada Allah?" Kata Rasulullah SAW, "Li sahibin naqah i'qilha wa tawakkal." Ikat dulu baru tawakal. Hadis hasan rawahu Tirmidzi. Ikat dulu baru tawakal. Bukan sudah terserah sana. Ya. Yang penting saya tawakal kepada Allah. Ini salah. Ini ibarat ya orang meletakkan duit di depan rumahnya, dibiarkan, tawakal kepada Allah. Merah-merah warnanya tebal begini, taruh di depan rumah, tawakal Allah. Ya, ya salah besar yang seperti itu. Islam gak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan duit itu disimpan. Kalau itu diambil orang yang tadi, taruh depan rumah, pencurinya gak dipotong tangannya. Berarti yang salah siapa? Ya kita punya andil salah juga, ya kan? Tapi pencuri, dikatakan pencuri dan berhak dipotong tangan kalau dia ngambil tempat penyimpanan. Berarti memang Islam menganjurkan menyimpan. Nah, begitu pula ini tadi terkait dengan tawakal. Berusaha dengan apa yang kita miliki dari kemampuan, keahlian, kepintaran, pengalaman, usaha. Urusan hasil, pasrahkan kepada Allah. Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keenam, ya, alal mudarris kadzalik an yaghrisa ruh at-tadhhiyati wal jihad fi sabilillahi ضد اعداء الاسلام من الكفره واليهود والملحدين. Seorang guru, seorang pendidik juga hendaknya menanamkan pada jiwa murid-muridnya ruh pengorbanan dan jihad fi sabilillah, menghadapi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, Yahudi, ateis. Wa an yarbita adhana thullab, dan hendaknya mengikatkan pikiran para murid, para santri dengan amjad salafihim, pendahulu-pendahulu mereka yang mulia. Wa ghazawati nabiyihim, dan mengaitkan mereka dengan peperangan-peperangan Nabi Muhammad SAW. Wa yushid himamahum, dan mengasah keinginan-keinginan mereka ala ta'assi, untuk senantiasa meneladani para sahabat Rasulullah SAW fi imanihim wa akhlakihim, dalam hal keimanan dan akhlak mereka. Nah ini yang keenam, di antara kewajiban guru menanamkan pada murid-muridnya jiwa rela berkurban, siap berkurban dan berjihad fi sabilillah. Tentunya perlu diingat maksudnya adalah jihad yang benar, yang sesuai syar'i. Zaman sekarang ini sangat penting untuk diluruskan makna jihad. Ya, di samping tetap yang namanya jihad itu adalah ajaran Islam, tapi karena banyaknya penyimpangan dalam bab jihad, jangan sekedar disemangati jihad fi sabilillah tapi enggak diberi pengertian apa itu jihad yang benar. Kalau tidak diberi pengertian jihad yang benar, akhirnya dalam pendidikan kita di pondok sudah semangat berjihad, keluar dari pondok ketemu orang-orang khawarij, ya, para teroris itu, wah sudah kena, cocok ini jihad. ternyata semangatnya dari kita, tata cara jihadnya dari mereka. Rusak sudah kita. Ya. Mereka dapat buah pendidikan kita, tapi diselewengkan kepada arah jihad, ayo kita ke Irak gabung dengan ISIS. Cocok kan kamu jihad? Ya, berangkat akhirnya. Nah, ini keliru yang seperti ini. Tidak benar. Nanti diberi semangat untuk apa? Bom bunuh diri dengan alasan jihad. Tidak benar juga. Diberi semangat untuk apa? Melawan pemerintah. Ya, bahkan mungkin menembak para polisi. Tidak benar. Bukan seperti itu jihad fisabilillah. Maka dari itu, di sini seorang mudarris, seorang guru, ya, pendidik Islami perlu menanamkan bahwa jihad itu anjuran Islam, tapi jihad yang benar itu seperti apa? Nah, Syekh mengatakan jihad yang benar itu yang melawan musuh-musuh kafir, Yahudi, Nasrani, tentu juga dalam dalam konteks jihad yang disyariatkan. Jadi dalam konteks jihad yang disyariatkan, ya, nah, tentu pembahasan bab jihad yang syariah ada waktunya, dalam arti kita sekedar mengingatkan bahwa jihad yang benar itu melawan orang-orang kafir dalam konteks perang memang, ya, bukan meledakkan bahan-bahan peledak di masyarakat sipil. Walaupun mereka itu orang-orang kafir. Jadi misalnya sekarang di misalnya apa negeri kafir Inggris, nggak ada apa-apa antara kita dengan mereka. Tiba-tiba membawa bom, ya, dan meledakkan di tengah-tengah masyarakat sipil di sana. Loh, mereka itu kan bukan Muslim, iya, bukan Muslim. Tapi cara seperti itu tidak benar. Karena sekarang tidak ada peperangan antara kita dengan mereka. Nah, jadi ini harus dipahami. Maka dari itu Islam mengajarkan jihad dan memberi keutamaan jihad fi sabilillah dengan berbagai keutamaan, tapi dalam konteks jihad yang benar. Bukan jihad ala ISIS, Daesh. Bukan jihad ala Jabhatun Nusrah, orang-orang Al-Qaeda. Bukan jihad ala yakni teroris dengan bom bunuh diri, menyerang warga sipil dan lain-lain. Bukan itu semua. Kemudian juga terkait bab ini, seorang guru harus mengaitkan pikiran para santri dan para anak didiknya dengan para pendahulu mereka yang soleh dari kalangan tabi'in, kalangan sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka, kisah-kisah kepahlawanan mereka, perjuangan mereka, jihadnya mereka. Nah, diasah semangat mereka itu untuk mengikuti mereka para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini sangat penting. Ya, alhamdulillah, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan kepada kita contoh-contoh pengorbanan dan kepahlawanan yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang ketujuh, ثم إن عليه أن يقنع طلبته أن العرب قوم أعزهم الله بالإسلام. Kemudian seorang guru juga hendaknya yukni, memuaskan, atau maksudnya yakni memberikan pemahaman yang memuaskan bagi para muridnya, bahwa al-Arab, orang-orang Arab itu qaumun, sebuah kaum, a'azzahumullahu bil-Islam, yang Allah muliakan mereka dengan sebab Islam. Famahma ibtagaw al-izzah fi ghairihi, maka bagaimanapun mereka mencari kemuliaan tapi dengan selain Islam, adzallahumullah, maka Allah akan menghinakan mereka, kama qala Umar, sebagaimana yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini hal yang cukup penting, walaupun di sini terkait dengan masyarakat Arab, tapi kita ambil pelajaran darinya. Maksudnya di sini bahwa mereka, orang-orang Arab dulu, adalah kaum yang sangat tersisihkan. Di waktu itu Arab adalah sudah jahiliyah. Betul-betul enggak ngerti hukum-hukum. Jauh dari hukum-hukum syariat. Dan mereka direndahkan oleh berbagai macam kaum, terutama Persia dan Romawi ketika itu, yang sudah mencapai puncak kejayaan dua negeri besar, ya, adidaya ketika itu, Persia dan Romawi. Orang-orang Arab, ya, tidak ada nilainya di hadapan mereka. Tapi subhanallah, dalam waktu yang singkat, orang-orang Arab bisa menundukkan mereka. Dua kerajaan besar itu, tidak lama setelah munculnya Nabi Muhammad, kemudian para khulafa, semuanya tunduk oleh Islam. Nah, apa yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang jaya, orang-orang yang mulia, betul-betul mulia? Ternyata yang membuat mereka jaya seperti itu adalah Islam. Betul-betul hanya karena Islam. Bukan karena mereka banyak pasukan, bukan karena mereka banyak harta bendanya, bukan, tapi karena Islam. Nah, dan ini diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kami ini sebuah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Fa idza btaghayna al-'izzata bighairi al-Islam azallanallah. Maka dari itu sekarang, kalau kita cari kejayaan tapi jalannya selain jalan Islam ini, pasti Allah akan merendahkan kita lagi. Kembali kepada seperti yang dulu, jahiliyah, ya kan? Mereka menjadi rendah karena jahiliyah dan menjadi tinggi karena Islam. Sekarang kalau ada orang pengin ketinggian, kemuliaan dengan selain Islam, enggak mungkin mencapainya. Pasti akan hina. Nah, apa yang terjadi pada mereka? Kita ambil sebagai pelajaran kita yang selain Arab, kita ajam. Begitu juga sama. Kita akan menjadi mulia ketika kita membawa Islam dengan Islam yang benar. Dan kita akan menjadi hina ketika kita tidak lagi membawa Islam. Nah, sama. Baik orang Arab maupun orang ajam. Hal seperti ini kita tanamkan kepada murid-murid. Jadi kemuliaan yang hakiki adalah Islam dan dengan Islam. Sehingga dengan kita beri keterangan yang puas bagi mereka, keterangan yang memuaskan bagi mereka tentang hal ini, insyaallah akan menumbuhkan pada diri mereka semangat untuk mengamalkan Islam. Ya, tidak minder atau fobi bahkan. Karena zaman sekarang ini yang muncul adalah apa? Fobi terhadap Islam. Atau bahkan juga minder dengan keislamannya. Ya. Untuk menyatakan saya Muslim kurang pede. Ya. Bahasanya orang-orang sekarang ya. Al-muhim ada unsur fobi tadi dengan apa? Islam. Karena apa ya? Karena memang zaman sekarang ini begitu banyak hal-hal yang menyimpang. Di satu sisi liberalisme yang memang menanamkan kebencian terhadap Islam. Di sisi yang lain orang-orang yang melampaui batas di dalam berbagai gerakan-gerakan jihad itu. Sehingga tidak memberikan pemandangan yang indah bagi Islam, tapi justru memberikan pemandangan yang mengerikan. Coba, ya, sedikit kita ingat apa yang dilakukan orang-orang ISIS itu. Sadis sekali ya kan? Dan mereka sengaja menampilkan yang begitu-begitu. Menyembelih pakai cutter. Ya, ditampilkan di internet. Perlihatkan. Membakar orang diperlihatkan, menyembelih orang, memberondong orang diperlihatkan, sengaja diabadikan, ya, dikomentari, diupload di internet, diperlihatkan ke seluruh dunia. Nah, siapa yang enggak membuat orang, siapa yang enggak menjadi takut dengan Islam kalau seperti itu? Orang yang tidak ngerti Islam yang hakiki, bayangannya Islam itu wahsy, ya. Beringas, mengerikan, menakutkan, sangar. Kan begitu. Jadi adanya orang-orang seperti ini, plus adanya orang-orang liberal, ya, maka seorang Muslim akhirnya jadi fobi terhadap Islamnya. Nah ini cocok banget antara liberal dengan mereka ini. Alhasil, akhirnya tidak sedikit dari kaum muslimin justru benci terhadap Islamnya sendiri. Ini hal yang sangat yakni memprihatinkan. Makanya kita perlu beri pemahaman Islam yang benar dan semangati murid-murid kita agar bangga dengan Islamnya, tapi Islam yang benar, tidak seperti yang itu tadi liberal, ya, tidak pula seperti yang ISIS. Semuanya mengatakan Islam ya kan? Liberal, jaringan Islam liberal, ISIS Islamik, semuanya Islam ini, mengatasnamakan Islam, tapi sangat bertolak belakang. Terus yang mana ini? Bukan itu semua. Islam yang benar ada yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didikkan kepada anak-anak didik kita, beri mereka semangat, yakinkan bahwa dengan Islam yang benar kita akan menjadi mulia. Wala nasra 'ala al-kuffar illa birruju' ila tahkim kitabillah wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemenangan melawan orang-orang kafir kecuali dengan kita kembali kepada hukum kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatina wa umurina kulliha, pada kehidupan kita dan urusan-urusan kita seluruhnya. Ma i'dadil quwwati minal aslihah, dengan menyiapkan kekuatan dari berbagai persenjataan al-hadis yang modern, wasyababil muslimil mudarrab, dan pemuda muslim yang terlatih, alladhi yakunu qad tarabba 'ala ar-rujulah, yang mereka telah terdidik atas ar-rujulah, yakni ke lelakian, ya, artinya keberanian, wa tashabbu' bil iman, dan sudah kenyang dengan iman, wal tazamal manhaj as-sahih, mengikuti manhaj yang benar, wal aqidah as-salimah, dan aqidah yang salimah, yang selamat. Nah ini catatan-catatan penting terakhir ini, jangan kelupaan ya, manhajnya benar, aqidahnya benar. Bukan semangat jihad, tapi dengan aqidah yang salah dan cara yang salah. Wa alaih wa yumkinuna al-qaul, atas dasar itu maka mungkin kita katakan bi annal muallim, bahwa seorang guru fi istita'atihi, dalam kemampuannya, idza akhlasa, bila dia ikhlas fi amalihi, pada amalnya, waltazamal manhaj al-islami, dan mengikuti manhaj Islam, fi tarbiyatihi, dalam tarbiyahnya, wa ta'limihi, dan pengajarannya, an yabni ajilan qawiyan, untuk membangun sebuah generasi yang kokoh, tangguh, yumkinuhu daf'a udwanil mu'tadin, yang memungkinkan baginya untuk membela atau untuk menghalangi permusuhan orang-orang yang melampaui batas. Wa an yahmila rayat at-tauhid, dan agar membawa dan untuk membawa bendera tauhid, liyadukka husuna al-kufri wa syirki, untuk menggoyah benteng-benteng kekafiran dan kesyirikan. Wa yuharrir, dan membebaskan al-insaniyah, kemanusiaan, al-ha'irah, yang bingung. Fayursyiduha, sehingga membimbingnya ila rabbiha, menuju rabbnya. Wayu'arrifaha, dan mengenalkannya bi-khalikiha, terhadap penciptanya. Wayukhlisaha, dan membebaskannya, mengentaskannya minadzulm, dari kezaliman, alladhi ta'ishu fi, yang ia hidup padanya. Lidhalika khataballah ta'ala rasulahu muhammadan al-muallim al-awwal al-murabbi al-kabir. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mengatakan kepada rasulnya Muhammad, seorang pendidik pertama dan murabbi yang besar, dengan firmannya, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, itu khrijan nas, agar engkau bisa mengeluarkan manusia, menyelamatkan mereka, mengentaskan mereka, minad dhulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya, biidni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, menuju kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surah Ibrahim ayat yang kedua. Wa yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam an nafsi, dan Rasulullah SAW mengatakan tentang dirinya, innama ana rahmatun muhdad, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini. Jadi Nabi SAW membawa agama yang penuh dengan rahmah. Haditsun sahih, lihat di dalam kitab Sahih Al Jami'. Fa'alal murabbi wal muallim, maka kewajiban seorang pendidik, pengajar, an yaj'ala qudwatah, hendaknya menjadikan teladannya, wa qudwatatul labi, dan teladan bagi murid-muridnya, rasul rabbil alamin, Rasulullah SAW, utusan Rabb sekalian alam, ilan nasi ajma'in, menuju kepada manusia seluruhnya. Nah, ini hal yang penting. Jadikan ya teladan kita, panutan kita, dan junjungan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak muslimin, anak-anak muda terutama, sepertinya kehilangan apa? Panutan. Karena kita lihat mereka sekarang istilahnya ngefannya ke siapa? Yang ini ngefans pemain bola, yang itu ngefans pemusik, ya. Yang itu ngefan apalagi, macam-macam. Ya. Jadi idolanya mereka siapa? Itu orang-orang itu yang biasa mereka lihat di televisi. Ya, bintang film kah? Ya. Atau bintang olahraga atau bintang apalagi? Ya. Jadi sepertinya kalau kita perhatikan sepertinya ini orang-orang yang bingung, tidak tahu siapa panutannya, tidak tahu siapa teladannya. Mereka ketika seperti itu, anak-anak, ya, muda-mudi yang seperti itu, ketika ngefans orang tertentu, antum lihat bagaimana perilakunya, dia akan mengikuti, ya kan? Ketika orang yang dianggap sebagai idolanya itu potongan rambutnya, ya, di sini dibotak semuanya, tinggal yang di sini. Nah, dia akan sama potongan rambutnya. Ya. Ketika yang di sini juga kemudian dibotak semua, tinggal yang di tengah, ya, begini, ke atas lagi. Kayak jengger ayam. Nah, dia akan ikuti. Dia juga seperti itu. Nanti ketika berpakaian, pakaiannya model apa? Dia akan ikuti lagi. Bahkan sampai gaya jalannya kadang juga diikuti. Ya, kesukaannya, oh dia sukanya apa? Oh, makan spaghetti. Dia ikut juga. Ya, contoh seperti itu. Nah ini tadi, kasihan muslimin sepertinya kehilangan teladan. Nggak tahu siapa yang mesti dia teladani. Nah ini karena pendidikan yang salah. Karena pendidikan yang salah, nggak dapat materi agama yang cukup. Oleh karena itu, seorang pendidik, seorang pengajar, hendaknya menanamkan pada jiwa muridnya bahwa teladannya dan teladan semuanya adalah Rasulullah SAW. Gambarkan pada mereka sosok Rasulullah SAW sebagai sosok yang sangat baik. Dan memang begitu. Tampilkan bagaimana kedermawanan beliau. Tampilkan bagaimana keberanian beliau. Tampilkan kepadanya yakni kasih sayang beliau. Tampilkan kepadanya sikap bijaksananya beliau. Akhlak-akhlak mulia itu gambarkan kepada anak-anak didik kita, ya, dengan sebaik-baiknya apa yang ada pada Rasulullah. Beri contoh-contoh. Nah, memang seorang guru kalau gitu harus kaya pengetahuan. Kalau dalam bab ini, dia harus kaya pengetahuan tentang Rasulullah. Baca sejarah Nabi. Bagaimana Nabi dalam berbagai aktivitas beliau. Pada akhlak-akhlak mulia yang tadi kita contohkan. Ya, keberaniannya, kedermawanannya, kelembutannya, kasih sayangnya. Kemudian tawakalnya. Bagaimana beliau ikhtiar mendahulukan orang lain, menolong orang lain, dan seterusnya. Jadi dengan cara seperti itu, maka akan terdidik seorang anak didik untuk senantiasa mencontoh Rasulullah pada sifat-sifat baik yang ada pada beliau alaihissalatu wassalam. Begitu. Sehingga enggak kehilangan keteladanan tadi. Kasihan. Kalau kita lihat anak-anak muslimin yang di pinggir-pinggir jalan, ya, di lampu-lampu merah, ya, atau mungkin juga sebagainya di sekolah-sekolah, betul-betul mereka kehilangan keteladanan. Allah berfirman pada surat Al-Insan ayat yang ke-107, "Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, Al-Insan. Kita cek nanti. Kemudian yang ke-8, "Ala al-muallim an yuhadhdhira tullabahu min al-mabadi'il haddama." Ala al-muallim an yuhadhdhira tullabahu min al-mabadi'il haddama. Hendaknya seorang muallim, seorang guru, an yuhadhdhira tullabah, memperingatkan murid-muridnya, anak didiknya, dari al-mabadi' al-haddama. Mabadi' itu yakni diartikan di sini aliran-aliran yang menghancurkan. Paham-paham yang menghancurkan. Ya, contohnya apa? Kasyyu'iyah. Paham komunis, al-mulhidah, yang tidak percaya Tuhan. Al-Masuniyah al-Yahudiyah. Masuniyah Primasonry. Yahudi. Al-Ishtirakiyah al-Marxiyah. Sosialis, Ishtirakiyah, sosialis, Marxis. Wal-Ilmaniyah al-Khaliyah min ad-Din. Ilmaniyah sekuler. Al-khaliyah minad-din, yang lepas dari agama. Wal-qawmiyah, dan nasionalis. Allati tufadzilu ghairal muslimil arabi alal muslimil ajami, yang lebih mengutamakan selain muslim yang Arab daripada muslim yang ajam. Nah, artinya bahwa ini hal juga yang sangat penting sekali di masa ini juga tentunya, karena seperti yang beliau sebutkan ini contoh-contoh paham-paham berbahaya yang ada di masa sekarang ini. Paham-paham seperti ini, ya, komunis, sosialis, ya, sekuler, masuni, Yahudi, yakni Freemasonry tadi, dan seterusnya, nasionalis yang prinsip persaudaraannya hanya semata-mata karena bangsa, tidak lagi memandang agama sama sekali. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita wajib mendidik anak-anak kita untuk menjauhi paham-paham tersebut, karena ini sangat bertolak belakang dengan Islam. Tidak ada kaitannya dan sangkut pautnya sedikit pun dengan Islam. Bahkan mereka memusuhi Islam dan Islam memusuhi mereka, orang-orang yang seperti itu. Maka dari itu, ya, kita didikkan pada para santri dan anak-anak didik kita untuk berhati-hati dari paham-paham tersebut. Mungkin juga perlu diberitahukan tokoh-tokoh pada paham-paham tersebut supaya dihindari. Kalau sosialis tokohnya siapa, komunis tokohnya siapa, kalau sekarang seperti apa, di mana, nah itu biar ngerti, biar jangan terjerumus. Karena ketika anak-anak kita mungkin misalnya dia hobi membaca, alhamdulillah sebagian anak-anak kita hobi membaca, sehingga buku apa saja dia ambil, dia baca. Kalau tidak diarahkan, akhirnya bisa keracunan oleh sebagian buku yang membawa paham yang gak benar. Misalnya dapat, oh ini gambarnya menarik, ternyata buku tentang komunis misalnya, tokoh-tokoh komunis digambarkan dengan penggambaran yang bagus. Ya, ditumbuhkan. Nah, mereka kan juga punya trik-trik untuk mempengaruhi orang, sehingga orang membaca bisa terpengaruh. Maka dari itu perlu dipahamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 87, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang yabtaghi, menginginkan selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Sehingga orang yang berpaham komunis, sosialis dan lain-lain tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Yakni mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Wa yuhadzziruhum min ad-diktatoriyah wa ad-demokratiyah allati tuhaqqimu bighairi syar'illah, allati tahkum bighairi syar'illah. Peringatkan pula anak-anak didik dari kediktatoran dan sistem demokrasi yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yakni, ya ini tentunya kita ketahui bahwa ini sumbernya bukan dari Islam, namun dipaksakan masuk ke negeri muslimin. Yang pada dasarnya secara adat saja prinsip-prinsip demokrasi enggak sesuai dengan tradisi, ya, suku bangsa di tanah air kita ini. Tapi yang jelas itu sudah ada. Kita hanya perlu mengingatkan bahwa cara-cara yang ada pada sistem demokrasi ini, ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. dan kenyataannya merugikan Islam, muslimin dan negeri ini secara umum. Itu hal yang tidak dimungkiri lagi. Kecuali bagi mereka yang memang larut dalam kancah demokrasi, tetap akan menjunjung tinggi. Namun masyarakat awam pun sebetulnya sudah paham. Sampai mereka sebagian ketika disuruh mengikuti pesta demokrasi, sudah ogah-ogahan. Masyarakat awam kenapa? Karena paham ini gak ada manfaatnya. Justru merugikan lagi, merugikan lagi. Mereka merasa tertipu. Janji-janji banyak, kenyataannya gak ada. Dipilih ternyata korupsi. Nyesel kok milih dia, ternyata korupsi. Dan begitu seterusnya, pengalaman di masyarakat awam. Yang itu menunjukkan dan sebagai bukti nyata bahwa hal seperti ini memang sesungguhnya merugikan bangsa dan negara. Ala kulli hal, yang jelas kita tanamkan pada mereka paham yang benar, namun jangan kelupaan pula, bukan berarti ya seseorang itu kemudian menentang pemerintahnya, mencaci maki pemerintahnya, yang itu mungkin secara demokrasi malah boleh, tapi secara Islam tidak boleh. Selama pemimpin itu muslim, maka dimuliakan, ditaati dalam hal yang baik. Ini juga jangan lupa ditanamkan, jangan sampai salah paham. Jika kita memperingatkan dari yang salah, kemudian kita tidak memberi solusi bagaimana menghadapi yang salah itu. Ya, jangan sampai menghadapinya inisiatif sendiri. Tahu ini salah, bagaimana menghadapinya? Inisiatif sendiri. Nah, keliru. Ini salah, betul. Sudah paham ini salah, bagaimana mensikapinya, bagaimana menghadapinya? Caranya begini dan begini. Islam memberi tuntunan begini dan begini. Intinya, jangan sampai mengingkari suatu kemungkaran, tapi berakibat sesuatu yang lebih mungkar, yang lebih bahaya. Itu intinya. Yang terakhir, 9. Tahdhiru talabah min uquqil walidain. Memperingatkan anak-anak didik dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai anak-anak itu menjadi anak-anak durhaka. Apalagi kita sebagai orang tua kepada anak kandung kita. Nah, ini penting sekali. Ya, kalau kita ingin mereka nanti di kemudian hari saat kita tua renta, kalau masih diberi umur oleh Allah Azza wa Jal, ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jal beri umur kita yang panjang dan berbarokah. Ya, dengan amal saleh. Nah, ketika umur-umur seperti itu, kita sangat memerlukan bantuan siapa? Anak-anak kita. Nah, termasuk hal yang sangat menentukan, tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah pendidikan kita. Kalau kita selama ini di saat anak-anak itu masih kecil dan menginjak masa remaja, tidak kita didik dengan didikan baik, jangan pernah berangan-angan nanti kalau saya tua dia yang mengurusi saya. Ya. Salahnya siapa? Ya salahnya kamu sendiri. Ketika kecil dimanjakan, semua dituruti, enggak dididik. Ketika tua, sudah. Akhirnya menjadi anak yang tidak perhatian dengan orang tua, karena menjadi anak-anak yang semaunya sendiri. Na'udzubillah, sehingga orang tuanya disia-siakan. Nah, jadi pendidikan kita terhadap anak kita juga perlu kita mengingat nanti. Ini bukan untuk sekarang, untuk nanti ketika kita tua. Biar dia jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, sabar mendidik anak-anak. Kemudian, begitu pula seorang guru kepada anak didiknya, seorang ustadz kepada para santrinya. Ya, didiklah anak-anak itu supaya berbakti kepada orang tua. kadangkala yang namanya anak ya, dengan orang tuanya itu ogah-ogahan untuk menerima nasihat atau untuk belajar, sekalipun belajar alif bata ABCD suruh baca oleh orang tuanya, enggak pernah mau. Tapi giliran belajar sama ustaz, ya masya Allah senang, mau, ya kan? Nah ini perlunya ta'awun antara kita semuanya sebagai wali santri, wali murid dengan mereka para guru. Ya begitu pula anaknya sang guru tadi, mungkin sama gurunya sendiri nggak mau, padahal gurunya seorang guru, padahal bapaknya seorang guru. Ya, tapi dia nggak mau sama bapaknya. Maunya sama siapa? Sama ustadz yang itu. Ya, nah, namanya anak-anak macam-macam. Anak macam-macam. Nah, ini perlunya tahunnya sudah. Kalau gitu dia nggak mau belajar sama saya. Kalau sama saya mesti wah ada saja. Disuruh lihat buku saja sulit. Mesti cerita kesana kemari, main sana main kemari, sulit sekali. Mau dipegang sulit. Ya sudah. Ini maunya sama antum sebagai gurunya. Tolong didik supaya dia taat pada saya nanti ya. Taat pada orang tua. Nah, begitu. Ada ta'awun antara kita semua. Intinya bagaimana supaya anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan tidak durhaka kepada orang tuanya. Nah, berbakti kepada orang tua itu ya dengan tutur kata yang baik, sopan santun kepada orang tuanya, dengan perilaku yang baik kepada orang tuanya, membantu, taat dalam perintah-perintah orang tuanya, tidak melanggar, dan seterusnya. Sebaliknya kalau durhaka, ya omongan yang kasar saja, uf yani, seperti yang Allah sebutkan, itu sudah tergolong kedurhakaan kepada orang tua, apalagi yang lebih. Apalagi si anak membuat orang tua menangis. Bukan menangis karena ya senang, karena menangis juga karena senang ada ya, tapi menangis karena sudah begitu kesal terhadap anak. Kalau seperti itu kata Nabi, buka ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua itu termasuk kedurhakaan. Yakni kalau ada sampai anak membuat orang tua menangis karena keselnya kepada anak, sudah durhaka kepada orang tua ini. Hati-hati ya. Nah, sekarang yang seperti ini banyak sekali orang tua ngelus-ngelus dada. Ya, enggak terasa itu air mata keluar. Karena nakalnya anak-anak. Ya. Kalau ucapan ah saja sudah enggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Maka dari itu ini menjadi tugas para guru, para pendidik untuk mendidik mereka anak-anak agar mereka cinta kepada orang tua mereka dan rela berkorban untuk taat kepada orang tua mereka. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan Rabbmu memutuskan, berpesan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidayni ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, adapun bila mencapai usia tua di sisimu salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, fala taqul lahum uffin wala tanharhuma, jangan kamu katakan kepada keduanya uff, yakni ah, ketika diperintah tolong kamu sini, ah, apa sih? Nah, ini tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik keduanya. Nah, ada sebuah kisah saya jadi teringat di sini, disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Ya. Sebuah kisah yang ajaib. Seorang ulama melewati sebuah desa. Di desa itu ada kuburan. Di sore hari, ya, ini kisah sekali lagi di kitab Targhib wa Tarhib Dan kisah itu disebutkan oleh seorang ulama di hadapan para ulama juga, dan tidak ada yang mengingkari. Jadi kemungkinan besar itu adalah kisah yang nyata, bukan kisah buat-buatan. Nah, ulama tadi ketika melewati kisah tersebut, ada sebuah kuburan. Kuburan itu bila sore hari terbelah. Keluar darinya orang yang di dalam kuburan itu dan meringkik. Padahal manusia ini. Ya, meringkik. Saya agak lupa ini tetap masih wujud manusia atau kepalanya sudah dirubah menjadi keledai atau tidak. Saya agak lupa. Yang jelas dia meringkik. Dia heran kejadian yang sangat aneh. Nah, setelah itu dia diberitahu di masyarakat situ. Kenapa? Kok sampai terjadi seperti itu? Ternyata anak ini anak yang begitu nakal. Ya, suka minum khamr. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai ibunya betul-betul prihatin. Sang ibu terus berusaha menasihati. Tapi ketika ibu menasihati, wahai anakku, kapan kamu berhenti dari perbuatan ini? Apa jawaban anak? Ibu ini meringkik saja. Kayak keledai saja meringkik. Nah, itu jawabannya ketika diingatkan dari perbuatan maksiatnya. Subhanallah, gak lama anak itu mati, dan itu jadi seperti itu. Nah, yakni ini kisah yang sangat, yakni apa, menjadi ibrah ya, bagi kita semuanya. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dan anak-anak turun kita dari perbuatan yang jahat. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Wa khfid lahum janahadzuli minar rahmah, dan tundukkan untuk keduanya sayap kerendahan. Minar rahmah, karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan Rabbku irhamhuma, kasihilah keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa kewajiban seorang muallim atau mudarris, guru, ustaz atau pendidik dalam mendidik anak-anak didiknya. Tentu ini sekali lagi hal-hal yang prinsip-prinsip, pokok-pokok, bukan berarti hanya terbatas pada 9 poin ini. Ya. Mungkin sementara kita istirahat dulu biar tidak terasa penat bagi para ikhwah. Lalu kita lanjutkan setelah itu. Allah Ta'ala alamin.